واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة رحمكم الله بارك الله فيكم الحمد لله kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa karya Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih pada pasal antara doa dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Antara doa dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan sebelumnya bahwasannya sebagian orang menganggap tidak ada faedahnya doa, karena kalau apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan, maka pasti terjadi walaupun kita tidak berdoa. Atau kemungkinan kedua, kalaupun yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak Allah tetapkan, tidak Allah takdirkan, maka kita berdoa ataupun tidak, maka sama saja tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi. Baik, ini dua perkara yang banyak diyakini, dipahami oleh kebanyakan manusia, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkara yang ketiga. Di sana ada perkara yang ketiga, ya, hubungan antara takdir dan doa itu, ya, yakni bahwasannya doa adalah wasilah, sebab, ya, sebab terjadinya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, ya. Sebagaimana perkara di dunia, baik kebaikan maupun kejelekan, bagi seorang hamba itu pasti ada sebabnya. Seorang mendapatkan kebaikan mesti ada sebabnya, pasti ada sebab yang mendahulunya. Demikian pula sebaliknya, mendapatkan kejelekan pasti ada sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut, ya, tidak serta-merta Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan atau kejelekan pada seseorang tanpa ada sebab sama sekali, ya. Tidak ada sebab tiba-tiba dia dapat kebaikan. Tidak ada amalan, tidak ada usaha. Sebaliknya, orang yang tidak berbuat kejelekan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kejelekan pada dia, ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membayangkan ayat-ayat yang banyak yang beliau sebutkan dari Al-Quran, ya, bahwasannya setiap akibat itu pasti ada penyebabnya, ya. Setiap perkara itu pasti ditimbulkan oleh sebab, ya, ada sebabnya. Beliau menyatakan bahwasannya lebih dari 1000 tempat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan demikian, ya. Beliau bawakan sebagiannya dan telah kita baca kemarin, ya. Ayat berikutnya, qala rahimahullah wa man faqiha hadhil mas'alata wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa'a biha ghayatan naf'i. Maka barang siapa yang memahami perkara ini, masalah ini, dia benar-benar memahaminya, menelitinya dengan sebenar-benarnya, bahwasanya setiap sesuatu pasti ada sebabnya, ya. Setiap sesuatu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin tiba-tiba tanpa ada sebab, ya. Ada akibat. Maka barang siapa yang memperhatikannya dengan sebenar-benarnya, maka dia akan akan mendapatkan manfaat dengan sebaik-baiknya. Wa man yataqila alal qadari jahlan minhu wa ajzan wa tafritan wa idha'atan fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Dan barang siapa yang bersandar kepada takdir karena kebodohan dia, ya, dia menganggap sudah semuanya ini sudah Allah takdirkan, ya. Kalau Allah takdirkan saya mendapat rezeki, saya duduk di rumah nanti yang rezeki akan datang sendiri, ya. Maka yang demikian adalah bentuk kebodohan seorang hamba, kelemahan seorang hamba, ya. Bentuk meremehkan, menyia-nyiakan, ya. Tidak berusaha. Allah berikan alat, Allah subhanahu wa ta'ala fasilitasi dia untuk berilmu. Allah berikan penglihatan, pendengaran untuk belajar, ya. Supaya dia berilmu, ya. Baik. Qala balil faqihu kullul faqih alladhi yaruddul qadara bil qadari. Maka seorang yang faqih dengan sebenar-benarnya, orang yang faqih yang sebenar-benarnya adalah seorang yang menolak takdir dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolak takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadara bil qadari wa yu'aridul qadara bil qadari. Menghadapi takdir dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qala balla yumkinul insani an ya'isha illa bidzalik. Bahkan tidak mungkin seorang hamba itu hidup, hidup saja. Itu tidak mungkin kecuali dengan melakukan itu. Dengan menolak takdir dengan takdir, menghadapi takdir dengan takdir. Bagaimana itu? Qala fa innal ju' wal atas wal barda wa anwa'al makhawif wal mahadir hiya minal qadar. Kita lapar, kita haus, kedinginan, dan berbagai macam perkara-perkara yang menakutkan kita, itu bentuk takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu sesuatu yang Allah takdirkan. Kita lapar, kita haus, ya. Maka wal khalqu kulluhum sa'una fi dafi hadzal qadari bil qadar. Maka seluruh manusia, seluruh makhluk, mereka berusaha untuk menghadapi takdir ini dengan takdir, ya, menolak takdir, lapar dengan takdir, dia berusaha mencari makan, ya. Haus, maka dia hadapi takdir ini dengan minum, ya. Minumnya kita itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makannya kita juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian, ya. Takdir dihadapi dengan takdir, ya. Demikian pula kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau dengan rombongan para sahabat pergi ke Syam, ya. Nah, sampai di daerah Amwas datang berita bahwasanya di sana terjadi pandemi, ya. Ada wabah taun mematikan, wabah penyakit yang ganas mematikan. Nah, kemudian beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersama dengan beliau. Bagaimana ini? Di depan kita terdapat perkara yang menakutkan, ya. Kematian, kebinasaan. Nah, kalau kita tetap lanjut, ya, masuk ke negeri Syam, Amwas di situ, maka kemungkinan akan terdampak dengan penyakit tersebut akan tertimpa taun. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala menetapkan bahwasanya kita kembali, kita tidak masuk ke negeri yang terkena wabah itu, yang terkena pandemi, yang terkena taun. Ya, kita tinggalkan, kita tidak masuk. Ya. Nah, sebagian sahabat radhiyallahu taala bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, apakah engkau takut dengan takdir Allah, ya, pergi ke negeri Syam, takdir, ya, pergi ke negeri Syam itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kembali tidak masuk itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyatakan, "Nafirru minal qadar ilal qadar." Ya. Kita pergi dari takdir Allah masuk ke negeri yang berbahaya ini juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka itu contohnya demikian, ya. Maka tidak ada seorang makhluk pun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hakadha man waffaqahu Allah wa alhamahu rusdahu yatba'u qadaral uqubatil ukhrawiyyati bi qadari taubati wal iman wal a'mali shalihah. Maka demikianlah hendaknya seorang hamba yang cerdas, yang paham, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dia menolak takdir hukuman akhirat, ya. Allah sudah memberitakan kepada kita melewati rasulnya dan kitabnya, ya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jahanam kekal selama-lamanya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak dosanya dibandingkan dengan kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia di dalam nerakanya. Ya. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang cerdas, dia hadapi takdir ini, dia hadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu dengan taubat. Nah, beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, beramal saleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bentuk daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka takdir dihadapi dengan takdir, ya. Tidak pasrah sudah. Kalau Allah takdirkan saya masuk jannah, ya, apapun yang aku lakukan nanti di akhirat juga masuk jannah, ya. Ini orang yang bodoh tadi, ya, tidak memahami takdir, ya, tidak memahami kaitan antara sebab dan akibat, ya, tidak memahami kaitan sebab dan akibat, ya. Qala fa hadza wizanul qadaril mukhawafi fid dunya wa ma yudadduhu sawa. Maka demikianlah kadar timbangan takdir yang menakutkan di dunia itu dan apa-apa yang berlawanan dengannya, yakni kebaikan-kebaikan, ya, yang ada di dunia itu sama seperti kebaikan yang ada di akhirat. Ada sebabnya, ada perkara-perkara yang menyebabkan kebaikan tersebut, ya, tidak serta-merta, tidak tiba-tiba, ya. Maka sama saja kebaikan yang ingin didapatkan seorang hamba di akhirat atau kebaikan yang ingin didapatkan seorang hamba di dunia, maka itu ada sebabnya, ya. Ada sebabnya. Qala farabbud daraini wahidun wa hikmatuhu wahidatun la yunakidu ba'duha ba'dan wa la yubtilu ba'duha ba'dan. Maka Rabb dua negeri itu, akhirat dan dunia itu satu, ya. Allah Subhanahu wa taala hikmahnya juga satu. Maka sebagian hikmahnya tidak bertentangan dengan yang lain, tidak membatalkan yang lain. Sama. Kalau ingin kebaikan di dunia, ya berusaha mencari sebab-sebab kebaikannya, ya. Ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, demikian pula berusaha. Allah turunkan kitab, ya. Allah utus Rasulnya untuk membimbing kita mana jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan, mana jalan-jalan yang menjerumuskan kita kepada kejelekan, ya. Ada sebab-sebabnya, bukan angan-angan saja. Hidup mulia tanpa ingin bersusah payah, ya. Sebagian menyatakan masa muda foya-foya, ya. Tua kaya raya, ya. Mati masuk surga. Nah, ini ucapannya ya jangan ditiru, ya. Kalian belajar ini, ya. Bahwa penyair Arab menyatakan tarjuna jata walan tasluk masa likaha, ya. Kalian mengharapkan, menginginkan najah, kebahagiaan, keberuntungan, tapi lantas luk masa likaha, kalian tidak menempuh jalannya, ya. Kalian tidak mengikuti prosedurnya, ya. Maka fa'inna safinata lanta jirian layak isin, ya. Maka ketahuilah bahwasannya safina, ya, perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas tanah yang kering, ya. Maka sebagaimana perahu tidak akan berjalan di atas tanah yang kering, maka demikian pula orang yang hanya menginginkan kebahagiaan tidak menempuh jalannya tidak akan pernah mendapatkannya, ya. Hanya angan-angan. Baik, maka ini perkara yang sangat penting, ya. Harus berusaha, mau berilmu belajar, ya. Tidak sekedar tidur di pondok, ya. Tidurnya di pondok, di kamar pondok, makannya di pondok, nanti pulang tiba-tiba alim, ya. Tidak demikian, ya. Mau berilmu harus belajar, alimu bita'alum, ya. Al-fikhu bita'fakuh, ya. Ilmu itu dengan belajar, ya. Imam Bukhari, Imam Muslim lahir dalam keadaan juga tidak berilmu, ya. Lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca, belum hafal hadis, ya. Nah, setelah itu belajar, belajar, belajar terus, ya. Baru berilmu, ya. Baik. Qala rahimahullah, fa hadhihi masalatu min asrafil masaili liman arafa qadraha. Baik, perhatikan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka masalah ini, ya, hubungan keterkaitan antara doa dan takdir, ini merupakan semulianya permasalahan, seagung-agungnya permasalahan bagi orang yang mengetahui, mengenal kadarnya, ya. Kadar permasalahan ini. Qala wa ra'aha aqri ayatiha wallahu musta'an. Dan menjaganya permasalahan tersebut dengan sebenar-benarnya, dan Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Qala lakin yabqa alayhi amrani bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Akan tetapi masih tersisa dua perkara, ya, yang dengannya akan sempurna kebahagiaan, keberuntungan seorang hamba, ya. Akan sempurna kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba dengan dua perkara ini. Qala ahaduhuma an ya'rifa tafasil asbabis syarr wal khair. Kebaikan dan kejelekan tadi semuanya itu ada sebab dan ada sebab-sebabnya, ya. Tidak mungkin seorang tiba-tiba ditimpa kejelekan tanpa ada sebab, ya. Allah tidak akan menggolimi hambanya, ya. Sebaliknya, demikian pula kebaikan tidak akan datang tiba-tiba, ya. Maka kebahagiaan seorang hamba ketika dia sudah paham, sudah mengetahui bahwasanya kebaikan di dunia maupun di akhirat itu ada sebabnya, ya. Harus berusaha menempuh sebab-sebab tersebut untuk mendapatkannya. Maka untuk menyempurnakan kebahagiaan dia, keberuntungan dia, ada dua perkara yang harus dia pahami. Yang pertama, dia mengetahui rincian tafsir daripada sebab-sebab kejelekan dan kebaikan tadi, ya. Supaya dia bisa menempuh, supaya dia bisa mengambil sebab-sebab kebaikan, menjauhi sebab-sebab kejelekan. Qala wa takun lahu basiratun fi dzalika bima yusahidu fil alam. Nah, kalau dia paham, dia tahu ini sebab kejelekan, dia jauhi. Ini sebab kebaikan. Kebaikan itu berperingkat, ya. Kebaikan itu tidak sama, ada yang besar, ada yang lebih besar lagi, ya. Kalau dia dihadapkan, ini satu waktu dia harus melakukan satu kebaikan, ya. Ada dua, tiga kebaikan. Nah, dia bisa memilih. Dia bisa mengutamakan yang lebih besar kebaikannya tadi. Ketika dia paham, ini jalan-jalan kebaikan, ini jalan-jalan kejelekan. Maka dengan mengetahui rincian jalan sebab-sebab kejelekan dan kebaikan tersebut, dia memiliki basirah, memiliki ilmu, yang dengan itu dia bisa mempersaksikan, dia bisa menganalisa apa yang terjadi di alam semesta ini. Itu sebab kejelekan, ya. Nanti akan timbul kejelekan itu, dampaknya demikian, ya. Sebaliknya, wah, ini jalan-jalan kebaikan, nanti akan mendapatkan kebaikan itu, gitu, ya. Ini orang yang berilmu, ya. Oleh karena itu, ulama salaf menyatakan al-alim ya'lamul fitnah qabla iqbaliha, ya. Wal awam wal jahil la ya'lamul fitnah illa ba'da iqbaliha. Seorang yang berilmu itu tahu fitnah, ya. Tahu kejelekan itu sebelum datangnya kejelekan itu, ya. Sebelum datangnya fitnah itu dia sudah tahu, ya. Sebagaimana kisahnya Qarun, ya. Ketika Qarun keluar dengan perhiasannya, hartanya, kemegahannya, orang-orang bodoh tertipu. Wah, seandainya kami juga diberi seperti apa yang diberi kepada Qarun, ya. Maka itu kebaikan yang banyak, ya. Orang-orang berilmu tahu itu fitnah, ya. Itu suatu yang membinasakan, ya. Mereka menyatakan wailakum sawabullahi khairun, ya. Celaka kalian, pahalanya Allah itu lebih baik daripada hartanya Qarun itu, ya. Nah, orang yang berilmu mengetahui, ya, sesuatu sebelum terjadinya. Sedangkan orang yang tidak berilmu mengetahui setelah selesai, oh ternyata demikian, ya. Kemudian dalam kisah lanjutannya, orang-orang yang menginginkan dunia tadi ketika mengetahui Qarun itu ditenggelamkan, Qarun itu durhaka karena kekayaannya, maka mereka baru sadar, ya, bahwasannya pahala Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, lebih baik bagi mereka, ya. Nah, demikian pula ini, ya. Ketika dia mengetahui sebab-sebab kejelekan, sebab-sebab kebaikan, maka dengan itu dia bisa mempersaksikan apa yang ada di alam ini, ya. Dia bisa tahu ini itu nanti bahaya, itu nanti akan menimbulkan kejelekan, dia jauhi ya. Qala ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, demikian pula apa yang pernah dia praktekkan, apa yang pernah dia lakukan ya. Dia mengetahui ternyata oh itu jalan kejelekan, hasilnya demikian, saya mengalami demikian ya. Atau orang lain yang mengalaminya, melakukannya, dia bisa mengambil pelajaran ya. Pelajaran dari kejadian yang dialami oleh orang lain ya. Qala wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditsan, demikian pula dia bisa menganalisa kebaikan dan kejelekan tadi dari kabar-kabar, dari berita-berita umat-umat terdahulu dan umat-umat yang sekarang ya. Apapun kejadian yang menimpa dari umat-umat terdahulu, dari azab, dari bencana, itu semuanya sebabnya karena dosa, sebabnya karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seluruh kebahagiaan, kemuliaan ya, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang didapat oleh umat-umat terdahulu, sebabnya juga karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an, maka perkara yang paling bermanfaat untuk menunjukkan kepada kita supaya kita mengenal rincian jalan-jalan kebaikan, sebab-sebab kebaikan atau sebab-sebab keburukan, itu adalah dengan mentadabburi Al-Qur'an ya. Dengan mentadabburi Al-Qur'an, kalamullah yang Allah turunkan sebagai petunjuk seorang hamba menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh, maka sungguh Al-Qur'an itu sebagai penjamin bagi seorang hamba untuk mendapatkan keterangan, mendapatkan ilmu tentang kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Di antara namanya adalah Al-Furqan ya. Al-Qur'an di antara namanya adalah Al-Furqan, pembeda antara kejelekan dan kebaikan. Qala fihi asbabul khairi wasyarri jami'an mufassalatan bayyinatan, maka pada Al-Qur'an itu terdapat sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab kejelekan seluruhnya secara rinci dan secara jelas ya, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada kejelekan pun, satu kejelekan pun, kecuali telah diperingatkan dalam Al-Qur'an, baik secara tansis, nas, afrod kejelekan itu, ataupun terkandung di dalam kaidah secara umum ya, di dalam Al-Qur'an. Maka semuanya tersebut baik secara lafaz maupun terkandung di dalam kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi, maka butuh dipelajari, butuh belajar ya. Qala summa sunnah, kemudian yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan membimbing seorang hamba mengetahui sebab-sebab kejelekan dan kebaikan. Qala fa innaha shaqiqatul Qur'an, maka sunnah adalah saudara kandungnya Al-Qur'an. Keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sunnah-sunnah yang sahihah ya. Wahyu tsani, dia adalah wahyu yang kedua. Wa man sarafa ilaihi ma inayatahu taqa bihima an ghairihima, maka barang siapa yang memalingkan perhatiannya kepada keduanya, memperhatikan keduanya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka sungguh keduanya telah mencukupi dia dari selainnya. tidak akan bermadarat pada seorang hamba itu ketika dia tidak paham fisika, dia tidak paham kimia, apa itu kimia, apa itu fisika, tidak akan bermadarat, ya, tidak akan berpengaruh terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan seorang hamba. Ketika dia sudah memahami, mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah cukup dengan secukup-cukupnya, tidak butuh apapun setelahnya. Qala wa huma yuryaniki yuryanika al-khaira wa syarra wa asbabaha. Wa huma yuryanaka yuryanika al-khaira wa syarra wa asbabahuma. Hatta ka'annaka tu'ayinu dhalika iyanan. Maka keduanya, Al-Quran dan Sunnah, itu menunjukkan kepadamu al-khair dan syar, kebaikan dan kejelekan, ya. Yakni memberikan ilmu kepada kalian. Nah, ini butuh perjuangan lagi, ya. Belajarnya untuk mengetahui butuh perjuangan, ya, butuh pengorbanan, meninggalkan keluarga yang jauh, nyebrang laut, ya, pindah dari satu pulau ke pulau lain, ya. Untuk apa? Belajar Al-Quran, memahami kalamullah, mengetahui jalan-jalan kebaikan, mengetahui jalan-jalan kejelekan untuk dijauhi. Nah, kemudian setelah tahu, butuh usaha lagi, butuh kesabaran lagi mengamalkan ilmu itu, ya. Butuh kesabaran lagi, ya. Butuh usaha lagi, butuh perjuangan lagi mengamalkan ilmu yang telah diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, ya. Baik, maka huma yuryanika al-khaira wa syarra wa asbabahuma hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika iyanan. Seolah-olah engkau melihat jalan kebaikan dan jalan kejelekan itu seperti melihat dengan mata kepala kalian sendiri, ya. Jelas, gamblang, lailuha kana hariha, ya. Malamnya seperti siang, tidak ada yang tertutup, seluruhnya gamblang, ya. Ketika kita benar-benar mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka sudah kita tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar, apa berita, omongan orang yang ada di luar yang digembar-gemborkan. Kita sudah punya pegangan yang jelas, gamblang. Ini jalannya, tujuannya, sampainya di sana, ya. Kebaikan ke sana, kejelekan ke sana, dengan gamblang, ya. Nasallallahu al-karim rabbana arsil karim an yuwaffiq an faqihana wa iyyakum al-Qur'an wa sunnah. Baik, ilahuna nasallallahu at-tawfiqul sami sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fa qad tawaffa rabbukum.